الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه, وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد, أيها الإخوة في الله, telah kita jelaskan tentang permasalahan hukum menyapu di atas al-jabirah, bahwa yang dimaksud al-jabirah adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi luka, apakah dengan cara di gips atau menggunakan batang kayu ataukah menggunakan kain perban dan yang semisalnya, untuk menutupi luka yang terdapat pada tubuh seseorang. Ketika seorang menutupi lukanya dengan perban dan luka tersebut berada di tempat-tempat yang diharuskan untuk terkena basuhan air, maka telah kita jelaskan perselisihan di kalangan para ulama antara pendapat yang mengatakan dianjurkannya menyapu di atas perban tersebut sedangkan sisa dari tubuh yang lainnya tetap dalam keadaan dibasuh, dan pendapat yang mengatakan bahwa tidak dianjurkan untuk menyapu di atas perban. Yang berpendapat tidak dianjurkan menyapu di atas perban, ada yang mengatakan maka dia cukup bertayamum, ada pula yang mengatakan maka dia tidak menyapu di atas perban namun tidak pula tayamum. Tidak pula tayamum, namun cukup dia berwudu membasuh bagian-bagian yang terbuka. Dan telah kita sebutkan bahwa jumhur dari kalangan para ulama dalam permasalahan ini menguatkan pendapat adanya disyariatkan menyapu di atas al-jabirah. Dan riwayat yang paling kuat dalam hal ini adalah riwayat yang datang dari perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau berwudu dalam keadaan salah satu dari telapak tangannya terbungkus dengan kain perban, maka beliau pun menyapu di atas perban tersebut. Dan ini adalah perbuatan Abdullah bin Umar, dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari para sahabat yang lainnya. Wallahu ta'ala a'alam. Lalu kemudian di sini beliau mengatakan, فَكُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَمْسَحُ عَلَيْهَا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ عَلَى قَدَرِ الْحَاجَةِ. Maka segala sesuatu ini, maksudnya sesuatu yang menutupi luka, apakah dengan cara di gips ataukah di perban dengan menggunakan kain perban, semuanya disapu di atasnya ketika seorang berwudu atau pada saat seseorang mandi, namun dengan syarat antakuna ala qadaril hajah. Antakuna ala qadari al hajah, harus sesuai dengan kebutuhan. Fa in tajawazat qadar al hajati lazimahu naz'u ma zada 'ala al-hajah. Maka apabila melampaui batas kebutuhan, maka dia harus melepaskan apa yang melewati batas kebutuhan tersebut. Sebab menutup luka dengan perban lalu kemudian menyapu di atasnya, ini keluar dari hukum asal. Hukum asalnya apabila seorang berwudu adalah membasuh seluruh anggota wudu yang diperintahkan untuk dibasuh. Nah, ketika seorang dalam keadaan terluka sehingga dia harus menutupinya dengan perban, maka tidak memungkinkan bagi seorang untuk membasuhnya. Tidak memungkinkan bagi seorang untuk membasuhnya dengan air, sebab membasuhnya dan melepaskan kain perbannya ini akan memudaratkan. Oleh karena itu, seseorang diperbolehkan menyapu di atas perban ini dalam kondisi darurat. Wad-daruratu tubihul mahdzurah. Sedangkan perkara darurat membolehkan sesuatu yang asal hukumnya terlarang. Demikian pula disebutkan salah satu kaidah dalam permasalahan darurat yang disebutkan oleh para ulama, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, bahwa darurat itu disesuaikan dengan kadarnya, tidak melampaui batas yang melewati batas kadar darurat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang seseorang dalam kondisi darurah, faman itturra ghayra baghin wala adin fala itsma alaihi. Apabila seseorang dalam kondisi terpaksa sehingga dia makan bangkai atau dia makan daging babi karena terpaksa, dalam keadaan dia tidak menolak kebenaran dan dia tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya. Asal hukum memakan bangkai haram. Namun apabila tidak ada makanan yang lain dan dikhawatirkan dia akan binasa, maka diperbolehkan bagi dia makan bangkai. Namun memakan bangkai tersebut sesuai kadarnya, yaitu untuk menghilangkan rasa lapar yang dapat menyebabkan kebinasaan padanya. Ya, yang dapat menyebabkan kebinasaan padanya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Tidak diperbolehkan seseorang kemudian karena dia diperbolehkan makan bangkai dalam kondisi darurat lalu dia terus memakannya dan menyimpannya sampai kepada tingkat melebihi kadar yang dibutuhkan sebagai seorang yang dalam kondisi darurat. Maka demikian pula dalam permasalahan ini, apabila kemudian seorang luka di salah satu tangannya lalu dia membungkusnya dengan perban, maka hendaknya perban tersebut cukup menutupi batas yang dibutuhkan saja, ya, batas yang dibutuhkan. Bukan berarti hanya lukanya saja yang ditutupi, namun mungkin dia butuh penambahan, namun sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya. Tidak diperbolehkan melewati batas kebutuhan yang dibutuhkan ketika seorang menutupi lukanya tersebut dengan perban, sebab bahagian-bahagian yang tidak dibutuhkan untuk ditutupi itu wajib hukumnya terkena air ketika seorang berwudu ataukah ketika seorang sedang mandi. Wajib terkena bahagian dari air tersebut. Oleh karena itu disyaratkan oleh para ulama, apabila seorang menutup lukanya dengan perban, maka hendaknya perban tersebut tidak melampaui batas kebutuhan. Apabila melampaui batas kebutuhan, maka sesuatu yang melebihi batas kebutuhan tersebut harus dilepas dan harus terkena basuhan air. Lalu kemudian beliau mengatakan wa yajuzu al-mashu 'alayha fil hadatsil akbari wal asghar. Dan diperbolehkan menyapu di atas perban, baik seseorang dalam keadaan berhadats besar seperti janabah, wal asghar demikian pula seorang dalam keadaan berhadats kecil. Wa laisa lil mashi 'alayha waqtun muhaddadun. Bal yamsahu 'alaiha ila naz'iha aw shifa'i ma tahtaha. Dan tidak ada waktu yang dibatasi dalam hal seseorang diperbolehkan menyapu di atas perban, namun dia boleh menyapunya sampai batas waktu dia melepaskannya atau sampai sembuh apa yang terdapat di balik perban tersebut. Di sini beliau hendak menyebutkan bahwa hukum menyapu di atas perban berbeda halnya dengan menyapu di atas dua khuf. Dan nampak beberapa perbedaan antara kedua hukum ini. Di antara yang membedakan antara hukum perban menyapu di atas perban dengan menyapu di atas khuf, di antaranya di sini beliau menyebutkan bahwa menyapu di atas perban itu diperbolehkan meskipun seseorang dalam keadaan berhadas besar, apalagi dalam keadaan hadas kecil. Kedua-duanya diperbolehkan. Seorang dalam keadaan junub sementara dia menggunakan perban pada salah satu anggota tubuhnya, maka tidak mengapa dia tetap mandi lalu kemudian bahagian yang tertutupi perban cukup dia mengusap di atasnya. Cukup dia mengusap di atasnya. Berbeda halnya dengan menyapu di atas khuf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan rukhsah bagi seorang yang memakai sepatu, yang memakai khuf dalam keadaan suci, diperbolehkan baginya. Nah, berbeda keadaannya seorang yang dalam keadaan memakai khuf, tidak diperbolehkan baginya menyapu di atas khuf sementara dia dalam keadaan junub. Sementara dia dalam keadaan junub, sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam hadis Sofwan bin Assal radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan rukhsah apabila seorang dalam keadaan berhadas kecil, bangun dari tidurnya atau buang hajah, maka ini diperbolehkan menyapu di atas khuf. Adapun jika seorang dalam keadaan junub, maka dia wajib untuk melepaskannya. Demikian pula termasuk di antara yang membedakan antara menyapu di atas perban dengan menyapu di atas dua khuf, beliau mengatakan walaisa lil mashi 'alaiha waqtun muhaddad. bahwa menyapu di atas perban itu tidak dibatasi dengan waktu sampai kapanpun, meskipun sebulan, selama dia membutuhkan perban tersebut dan selama dia masih dalam keadaan terluka, maka tidak mengapa. Tidak ada perbedaan antara seorang yang musafir, seorang yang mukim, tidak ada batas waktunya. Bal yamsahu alaiha ila nasiha. Namun dia boleh untuk selalu menyapu di atas perban tersebut sampai dia melepaskannya, au shifa'i ma tahtaha, atau sampai sembuh apa yang ada di balik perban tersebut. Yani sampai dia melepaskan perbannya. Adapun menyapu di atas dua khuf, kita telah sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan batasan waktu bagi seorang mukim sehari semalam dan bagi seorang yang musafir 3 hari 3 malam. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dua perbedaan yang beliau sebutkan antara menyapu di atas perban dengan menyapu di atas dua khuf. Di sana ada perbedaan yang lainnya, seperti perbedaan yang disebutkan oleh para ulama bahwa menyapu di atas perban tidak disyaratkan menurut pendapat yang lebih sahih, tidak disyaratkan seseorang menggunakan perban tersebut harus dalam keadaan suci terlebih dahulu. Tidak disyaratkan seseorang ketika memakai perban harus dalam keadaan suci terlebih dahulu. Meskipun dia menggunakan perban tersebut dalam keadaan dia berhadas, lalu pada saat dia berwudu atau pada saat dia hendak mandi, maka cukup dia mengusap di atas perban tersebut. Berbeda halnya dengan menyapu di atas dua khuf. Disyaratkan bagi seorang sebelum dia menyapu di atas dua khuf, maka dia harus memakainya dalam keadaan kedua kakinya suci pada saat dia memasukkannya. Demikian pula termasuk di antara perbedaan antara menyapu di atas perban dan menyapu di atas khuf, bahwa menyapu di atas perban hukumnya diperbolehkan pada bagian tubuh mana saja. Kalau misalnya seseorang luka di bagian tangan, maka disapu di bagian tangan. Kalau seorang luka di bagian kepala, maka yang disapu di bagian kepala. Kalau seorang luka di bagian kaki, maka yang disapu di bagian kaki. Di mana letak perban tersebut, maka disapu di atasnya. Berbeda halnya dengan menyapu di atas dua khuf, terkhusus hukum ini hanya berkenan tentang masalah kaki. Ya, seseorang menutupi kakinya hingga menutupi mata kaki. Hingga menutupi mata kaki. Apabila dia memakainya, maka dia diperbolehkan menyapu di atasnya. Namun jika dia tidak menutupi kakinya, maka tidak diperbolehkan menyapu di atasnya. Demikian pula termasuk di antara perbedaan antara menyapu di atas perban dan menyapu di atas khuf, bahwa menyapu di atas perban itu hukumnya darurah, sehingga diperbolehkan disebabkan karena akan memudaratkan dia apabila dia melepaskan perbannya dan menyapu di atas lukanya. Sehingga dia boleh untuk menutup luka tersebut dengan perban lalu menyapu di atasnya. Berbeda halnya dengan menyapu di atas dua khuf. Adapun menyapu di atas dua khuf, maka bukan disebabkan karena darurat. Oleh karena itu diperbolehkan, meskipun dia telah memakai sepatu, dia boleh melepaskannya lalu kemudian dia membasuh kedua kakinya. Dua-duanya diperbolehkan, dan ini merupakan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa di sana ada perbedaan yang banyak antara menyapu di atas perban dan menyapu di atas dua khuf, sehingga tidak diperbolehkan mengkiaskan kepadanya. Oleh karena itu kita mengatakan bahwa dalil yang terkuat yang dijadikan oleh para ulama atau jumhur para ulama tentang disyariatkannya menyapu di atas perban adalah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau ketika berwudu dan beliau menyapu di atas perbannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.